innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Bersyukur pada hari ini kita bisa melanjutkan kelas tadabur kita, tapi hari ini agak istimewa, sambil menunggu yang masih di jalan, setiap satu dari empat pekan rencananya kaji-kaji kita akan saya isi dengan hal-hal yang bersifat aplikatif. Apa yang aplikatif? Bukan berarti kemudian tadabur Quran hanya normatif. Itu sangat aplikatif Al-Quran itu, tetapi kita butuh yang lebih praktis, bahkan terkadang agak pragmatis. Makanya tema pada hari ini membangun peradaban dengan properti. Tambahannya sebelum saya canvassing materinya di surah Nuh. Dan bersama saya ada Pak Bambang, beliau dari Yogyakarta, khusus terbang ke Jakarta atas permintaan saya untuk duduk bersama saya di sini berbagi ilmu. Beliau punya lembaga namanya Pesantren Properti di Yogyakarta. Mungkin ada yang pernah ikuti pelatihannya. Silakan Pak Bambang bersama saya di sini. Selamat datang Pak Bambang. Ahlan wa sahlan. Jam berapa sampai tadi pesawatnya? Pakai kereta, Pak. Oh, pakai kereta. Wah, lumayan perjalanannya. Dari Pak ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi hari ini ntar saya aktifkan dulu internetnya ini. Kita akan mengaplikasikan ilmu kita. Tapi kenapa hari ini Ustaz kok temanya tentang membangun peradaban lewat properti? Pertama saya ingin jelaskan dulu bahwa yayasan di mana Aqil Islamic Center ini bernaung namanya Yayasan Pusat Peradaban Islam Indonesia, jadi YPPI. YPPI ini yang menaungi semua aset dan organisasi di bawah Aqil Islamic Center yang saya pimpin langsung. Dan ini adalah sebuah yayasan wakaf. Nah, sesuai dengan namanya, maka misi besar yang akan kita bangun adalah peradaban. Memang cukup berat, tetapi ini barangkali cara saya menenggelamkan semua keinginan dalam sebuah visi hidup, supaya ketika ada gangguan-gangguan keduniaan di mana setan selalu menggiring kita kepada distorsi, saya sudah sejak awal tenggelamkan diri saya dalam visi itu, sehingga walaupun ditawarkan menjadi jurkamnas di politik dan bisa jadi komisaris BUMN, saya memilih tetap di jalur peradaban ini dalam dakwah. Kalaupun ada kesempatan bisnis, ya saya juga tidak berpikir untuk kepentingan pribadi. Semalam alhamdulillah sudah kita kerucutkan, kita akan membuat koperasi agro industri Indonesia, di mana produknya kita mulai dari produk yang ada di tingkat agro. Dan saya tidak ingin jemaah pengajian ini enggak punya ongkos ke pengajian, jadi semua harus kaya, tapi dengan berjamaah lewat koperasi. Nah, nanti akan saya panggil pakarnya ke sini, Prof. Wisnu. yang mampu menderi apa ya, membuat 1.600 turunan produk dari kelapa. Yang memalukan pada hari ini kita sabun aja nggak bisa bikin, kecap nggak bisa bikin, akhirnya dibikinin sama orang lain. Padahal dengan kelapa kita bisa macam-macam dan bahkan bisa menghasilkan. Nah begitu juga pada hari ini bersama Pak Bambang yang saya undang sebagai pakarnya, kita akan membicarakan tentang properti, apalagi kalau nanti kita bersama-sama. Ya ternyata orang Indonesia ini lebih 7 juta yang gak punya rumah. Mungkin terlalu sedikit kali ya kalau 7 juta ya. Lebih, mungkin sampai hari ini ada 15 juta. Bisa jadi 15 jutaan orang Indonesia yang gak punya rumah hari ini sebetulnya. Ya termasuk saya barangkali Pak Bambang. Nah, karena kalau ini agak kelainan. Agak kelainan. Baik. Saya ingin mulai pembahasan kita membangun peradaban lewat properti ini begini. Saya mulai dari cara pandangnya dulu. Jadi setelah ini kita akan praktik, kalau perlu ya pragmatis kita berbisnis properti, tetapi mudah-mudahan yang aman lah ya. Jangan sampai kena tipu. Bismillahirrahmanirrahim. Membangun peradaban. Jadi di sini ada tulisan yang mungkin sebentar lagi kita akan download. Bagaimana cara Yahudi, ya, cara Yahudi menguasai tanah di Palestina. Tadi mungkin sekilas video, baru satu video, sebetulnya ada dua video. Video satu laginya, sehat tadi mana? Video kedua, ini siapa yang bertugas ini? Rifki atau siapa? Yang tugas laptop siapa? Tirta, coba setelin dulu video Nakbah. Atau ada filenya? Oh. Ya, dari video ini mungkin Pak Bambang juga akan tambah inspirasi. Kita nonton videonya. Bagaimana orang-orang Yahudi, orang-orang Zionis maksud saya, merampas. Ada dua video kalau tidak salah, Nakbah ya. Kita lihat ini dulu, video yang pertama ini dulu. Ini Palestina. Tahun 1948. Bisa baca teks Indonesianya di bawah ya. Selama lebih dari 1200 tahun umat Islam menguasai Palestina dan tinggal bersama penduduk Kristen dan Yahudi dalam kondisi damai. Kekuasaan Islam terakhir saat itu berada di bawah kekhalifahan Utsmaniyah, Khilafah Islamiyah, hingga awal abad ke-20. Sampai tahun 1900, penduduk Muslim di Palestina berkisar 85%, ya, yang kuning ini Palestina. Tahun berapa? 1900. Kemudian umat Kristen 10%, orange, dan Yahudi 5%. Ini tahun 1900-an awal. Atau dengan kata lain, saat itu jumlah Yahudi tidak lebih dari hanya 5% saja. Akan tetapi, proyek Zionisme saat itu, apa? Enggak jelas nih tulisannya. sudah mulai berdatangan dari berbagai belahan dunia menuju Palestina. 1898 diadakanlah muktamar atau konferensi. Ini Theodor Herzl. Jadi eksodus masa Yahudi yang terorganisir inilah sebab awal mula terjadinya konflik Palestina-Israel oleh Theodor Herzl ini. Ini awal mula penyebab semua konflik itu. Seluruh dunia dimulai dari sini. Di mana para Yahudi pendatang saat itu membawa ideologi Zionisme. Jadi bukan agama yang dibawa oleh Musa, ini agama ras Yahudi. Pokoknya selain Yahudi adalah hewan tunggangan yang boleh dinikahi tanpa cara yang sah. Di mana para Yahudi pendatang saat itu membawa ideologi Zionisme bahwa Palestina adalah tanah milik mereka saja sendirian tanpa memperdulikan nasib penduduk asli Palestina. Jadi ini ideologi yang dia bawa. Jadi kalau kita bicara tanah, awalnya bicara ideologi. Nah inilah kalau ingin membangun peradaban lewat properti itu. Cuma bedanya Yahudi Zionis ini ngarang sendiri ayat-ayatnya dan dia bikin kitab Talmud namanya. Di kitab Talmud dia karang bahwa the promising land, tanah yang dijanjikan buat mereka adalah yang menjadi milik orang Palestina. Padahal mereka gak berhak kepada tanah itu, karena dulu ketika diperintahkan masuk bersama Musa, mereka berkata idhab anta wa rabbuka faqatila, Musa kamu aja yang sana berjihad bersama Tuhan kamu berdua, saya tungguin di sini. Gara-gara itulah mereka tidak berhak terhadap tanah itu. Nah tapi mereka bikin isu, isunya begini, tanah tak bertuan harus dimiliki oleh tuan yang tak bertanah. Apa? Tanah tak bertuan harus dikuasai oleh yang tuan yang tak bertanah. Ingat, di seluruh dunia termasuk di Indonesia, ya, ingat kata-kata ini. Itu yang dilakukan oleh Yahudi dengan cara membuat perang dunia ke-1, perang dunia ke-2. Tujuannya apa? Tujuannya adalah membuat tanah tak bertuan agar dikuasai oleh tuan yang gak punya tanah. Gitu. Jadi bercandanya kemarin, teman-teman HTI kalau pengen bikin khilafah Islamiyah di Indonesia, suruh bikin perang aja dulu sampai Indonesia tak bertuan, kamu berkuasa. Itu kan cara yang gak benar maksudnya. Ini bercanda nih, bercanda, karena itu yang dilakukan oleh Yahudi terhadap Palestina. Ya, kita lanjut. Yang penting adalah mendirikan agama Yahudi dengan berbagai cara. Mereka datanglah ke sana. Baik, sampai di sini gambarannya begini. Saya langsung ya. Ini banyak yang tidak diceritakan di video durasi 4,5 menit ini. Jadi, bagaimana Yahudi ingin menguasai Palestina dan membuat peradaban di dunia? Dia kembali ke kitab sucinya Talmud. Talmud itu yang menjadi pegangan dia. Dia tidak kembali lagi kepada Taurat. Karena orang Yahudi sesungguhnya bukanlah agama saat ini. Dia ras. Ini yang dia, bapak dan ibu kagum sama Yahudi gitu ya, pengen ikut masuk geng orang kaya Yahudi, gak akan diterima karena bukan keturunan ras Yehuza. Dari anak pertamanya Yakub itu Yehuza. Jadi walaupun mukanya mirip Yahudi, kelakuannya kayak Yahudi, gak akan lu diterima sama Yahudi karena bukan dari ras mereka. Nah sehingga ada kasta-kasta. Kasta tertinggi itu nanti Eropa Barat, di bawahnya Eropa Timur, di bawahnya lagi Arab. Ada kasta-kastanya itu. yang topinya tuh hitam, pakaian hitam-hitam, yang bulat, yang pakai ada kuncir di samping. Nah itu kasta tertinggi, mereka nggak boleh kerja, belajar aja. Dan dia digaji dari uang hasil kerja keras kasta bawahnya. Dan cuma mereka yang berhak pegang dan baca kitab suci. Nah di bawah-bawah kasta ini nggak boleh. Gitu ya. Nah caranya bagaimana? Begini caranya. Diciptakanlah perang dunia ke-1, perang dunia ke-2 agar ada tanah tak bertuan di sekitar situ. Lihat siapa yang bakal menang, ya. Ini cara Yahudi ini misalnya nanti ini mau ada pilkada, pemilu gitu. Wah diadu aja semuanya, umat Islam diadu sama umat Islam. Gitu ya. Ini kan kita lagi diadu nih. Sampai umat Islam berantem. Nah dia itu nanti akan membacking siapa yang menang. Wah umat Islam berantem aja deh. Nanti yang menang gue bayar gitu supaya dia berkuasa. Sama nanti di pilpres kayak begitu. Yahudi lagi main. Lulu orang aja pada takbir-takbir ini. Ini maaf ya. Ya jadi kaki Yahudi dimain di mana-mana. Nanti saya ceritakan. Jadi pada 1878 diciptakan situasi itu dan dibuatlah ideologinya bahwa tanah itu milik kita semua. Kelihatannya sekutu Inggris bakal menang. Maka masuklah ketika di perang dunia kedua ini kelihatan sekutu Inggris bakal menang, dia nempel ke yang menang. Ya, mau lihat nanti di pilpres. Nanti H-7, H-5, H-3 ini pengusaha, pejabat, tentara, polisi yang tadinya anti sama yang bakal menang itu tiba-tiba merapat. Yahudi-Yahudi Indonesia ini, misalnya nih sekarang yang nomor satu di atas angin ya, ini kan paslon nomor satu di atas angin. Nanti 3 hari sebelum pilkada kemudian quick count nomor 2 bakal menang. Nah Yahudi-Yahudi merapat ke nomor 2 ya. Ya eksekutifnya yang tadinya jadi menteri sangat loyal nomor 1, ya pengusahanya, ya pemilik TV-nya, ya pemilik online-nya, ya tentaranya, ya polisinya tiba-tiba jadi baik sama nomor 2. Begitu juga yang nomor 2 sekarang nih. Kalau nanti kira-kira nomor 1 menjilat lagi ke sana, ya ulamanya, ya ustadznya, ya kiainya. Agak-agak ke Yahudi-Yahudian gitulah kira-kira. Tapi kita sedang membicarakan Yahudi yang sebenarnya. Kalau yang di sini yang mana kira-kira? Ke Yahudi-Yahudian atau Yahudi sebenarnya? Hah? Enggak lah ya. Kita ingin membangun peradaban dengan Al-Quran. Siap? Allahu Akbar. Nah, diciptakan perang, Inggris bakal menang, nempellah ke Inggris. Jadi banyak Yahudi-Yahudi diaspora yang tinggal di London. Caranya gimana? Kalau ini kan udah mulai perahu datang ke sana nih, kapal. Caranya gini, orang-orang Yahudi diaspora ngumpul tuh 5-10 orang, bisnis kaya raya. Udah gitu ngumpulin duit. Caranya adalah kalau ada orang-orang Yahudi Eropa, sebetulnya Yahudi Eropa ini nggak ada, karang-karangan mereka saja. Nggak ada Yahudi Eropa itu sebetulnya. Yahudi kan keturunan Bani Israel semua kan, Pak Yakub, ya orang dari daerah mana? Ya Palestina sana kan. Nah sekarang wajah Yahudi wajah apa sekarang? Yang di Israel itu wajah Eropa kan? Nah, karena kastanya tadi. Kumpullah 5-10 orang Yahudi, ngumpulin duit. Kalau ada orang Yahudi yang mau tinggal di Palestina, dibeliin tanah. Dibeliin tanah oleh 5-10 orang ini. Pokoknya siapa yang mau tinggal di Palestina, dibeliin tanah, dibeliin rumah. Begitulah pelan-pelan dia beli yang 5% tadi itu. Kemudian bikin bank setelah itu, ya, seperti bank-bank konvensional yang ada di kita nih. Orang muka-muka kita nih nggak mungkin dipinjemin sampai puluhan triliun, ratusan triliun, nggak akan, apalagi modal Pak Bambang. Tapi saya nggak bilang tampang Boyolali nanti jadi masalah. Aslinya orang mana, Pak? Tasik. Tasik. Nah. Pernah nggak kira-kira bank nawarin Bapak 10 triliun bikin properti gitu? Kalau saya nawaris, kalau kita itu hampir santri-santri kita itu hanya modalnya, mungkin kayak Mbak Rini ada di sini itu modalnya hanya 10 juta, tapi sudah punya beberapa perumahan mewah. Juga tadi kayaknya ada di sini beberapa santri lihat, iya, hanya modalnya sedikit-sedikit, tapi ternyata sudah beberapa lokasi yang mereka kelola. Karena Ustaz bilang, untuk menambah rezeki itu hanya satu, dengan kamu putus silaturahmi, itu aja. Yang bisa kita diajari, kalau ingin kaya itu tidak harus punya uang, tapi punya banyak saudara. Bagi. Itulah yang kita ajarkan kepada santri-santri semuanya. Poin satu. Ya, tapi kalau cerita percepatan kan butuh modal. Modal itu kan biasanya bank yang megang. Nah, saya diceritain. Ini Yahudi bikin bank. Orang-orang ditipulah. Misalnya kalau sekarang tuh mobil baby Benz terbaru dikasih pita gitu kan. Kayak rambut kepangnya ibu-ibu gitu dikasih pita atau pita kado. Supaya orang-orang menabung semua ke situ kan. Baru dikasih lagu sejak SD. Bang bing bong yuk, tang ting tong yuk, jangan dihitung, tahu-tahu kita dapat buntung, kan gitu. Kan gitu tuh. SD di, saya dengar ada lagu itu kan dulu ya, ingat saya tuh. Bang bing bong yuk, kita nabung, tang ting tong yuk, jangan dihitung, tahu-tahu kita buaya buntung, kan gitu. Kalau sekarang bank tidak lagi pakai cara nabung tapi transaksi, kan yang dihitung valuasinya sekarang. Nah, tapi sekarang kalau bank-bank di Indonesia ini insya Allah lah sudah mulai bergerak. Begitu juga BI, begitu juga Kementerian Keuangan sudah mulai nih ada geliat kembali ke jalan yang benar sekarang ini. Ya, OJK juga gitu, alhamdulillah. Ya, ini pentingnya kaji-kaji seperti ini supaya sadar. Sadar itu bahasa Jawanya apa? Eling, waras, gitu. Baik ya, lanjut. Dibikinlah bank, orang-orang yang nabung dikasih pembiayaan tapi nggak akan besar. Yang bisa mendapatkan loan besar hanyalah yang recommended by Zionis ini. Tinggal dua bank di dunia yang belum dikuasai oleh keluarga Rothschild. Seluruh bank di dunia ini sudah dibawa kendalinya Rothschild. Anda berani melawan dengan sistem apapun, mati di tengah jalan, dibunuh sama dia. Kembali ya. Makanya saya juga gak terlalu bangga kalau anak saya masuk fakultas ekonomi tapi gak perang sama riba. Justru anak saya kalau kuliah di fakultas ekonomi membenarkan riba jadi musuhnya Allah. Saya kuliahin dia, saya cari duit dia, tapi dia menjadi musuh Allah. Alladzina yakuluna riba, itu ayatnya cukup banyak tentang itu. Kayak orang kesurupan. Alladzina yakuluna riba la yakumuna illa kama. Wah tuh, saya mesti kasih sedikit ayatnya ya. Ini karena Pak Bambang ngajarin kita untuk jangan ngutang ya Pak ya. Nih, ayat tentang riba. Ini karena kita ingin membangun peradaban memang harus dari dasarnya. Nih, riba. Saya coba nih, lihat nih. Alladzina yaquluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladhi yataqabbathuhu syaitanu minal mas. Orang yang makan bunga riba, yang makan bunga riba itu tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan setan. Jadi ini orang-orang yang pakai dasi lagi conference ya, bicara tentang riba, sebetulnya orang kesurupan semuanya. Maka sepinter-pinternya orang riba di Indonesia nih, cuma nambah utang aja walaupun kelihatannya pinter. Ya, kuliahnya ke Eropa, ke Amerika, ame dia, ame kita, ame siapa lagi gitu. Pulang paling kita cuma disuruh ngutang. Nah lihat tuh, karena apa? Orang yang makan atau mengambil bunga riba itu tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan setan. Lantaran apa? Tekanan penyakit gila. Jadi hitung-hitungan orang riba itu yang membuat kita tuh tertekan, dan pelakunya itu ya kayak orang gila gitu, dan tertekan dengan hitung-hitungan gila itu. Nah ini penyebabnya apa? Dzalika biannahum qalu innamal bai'u mislur riba. Gara-gara cara pandang ekonomi mereka begini. Keadaan mereka yang sedemikian kesurupan itu adalah disebabkan, apa nih sebabnya nih, kok bisa orang seperti itu? Karena mereka berpendapat dalam ilmu ekonominya, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Ini bahaya gak statement ini? Sama aja kok bank syariah dengan bank konven, ah gitu. Dia gak mau tahu soal niat. Sama juga kan, bahkan bank syariah itu kan sekian persen di bawah bank konven. Jadi dia pikir sama. Padahal beda, beda niatnya, beda akadnya, dan beda implementasinya. Baik, kita lanjut dulu bagaimana mereka menguasai. Setelah dia bikin bank, barulah kemudian jor-joran beli tanah di Palestina. Nah lihat nih, saya kasih lihat di, ini ada di Wikipedia. Jadi setelah pemerintahan Turki Ottoman ya melihat gejala berbahaya, karena dulu kan Palestina masih di bawah kekuasaan Turki Ottoman ya, sebelum dikuasai Inggris. Maka Turki Ottoman protek orang Yahudi enggak boleh beli tanah lagi di Palestina, terutama di empat kota. Di empat kota strategis yang subur termasuk Yerusalem. Itu khilafah Islamiyah Turki. Sejak dulu Turki itu yang membentengi khilafah Islamiyah itu. Yang kemarin benderanya itu di salah fahami. Dikira HTI. Ya, yang ingin bikin khilafah di Indonesia itu. Enggak, itu liwa dari hadis Nabi SAW sudah jelas. Kembali ya. Jadi Turki lah, bahkan di sini disebutkan tahun-tahunnya secara detail. Dilaranglah orang Turki oleh orang Turki, orang Yahudi beli tanah di Palestina. Nah, dipakailah Arab. Singkatnya, Arab-Arab kaya yang tinggal di luar Palestina, yang punya tanah di Palestina, itu yang diperalat, termasuk pengusaha-pengusaha properti Arab. Nah, singkat cerita, bagaimana caranya? Ya, ini semua perusahaan Yahudi yang akhirnya nanti berkuasa secara properti di Palestina pada tahun 45. Ya, sebelum sampai ke sini saya ceritakan. Ketika Turki Ottoman melarang dan mempersulit orang Yahudi beli tanah, dia pakai tangan Arab. Baik orang Palestina sendiri yang kaya raya dan pengusaha properti, tangan mereka yang dipakai, pakai uang Yahudi. Setelah pengusaha-pengusaha ini dimodalin oleh Yahudi, sama gak kayak di kita? Ya begitu, sarwa kene. Jadi yang tinggal di Damaskus, yang tinggal di sekitar di Jordania, yang tinggal di Lebanon, mereka-mereka ini dibiayai, karena kalau orang Arab yang beli, orang Palestinanya mau. Saya jadi ingat Pak Haji dulu yang disuruh pergi haji oleh si Yahudi Indonesia, supaya pulang Pak Haji ini rakyat mau jual tanahnya sama Pak haji. Ingat gak dulu zaman-zaman orang Betawi kayak gitu ya? Jadi pulang haji supaya jadi tuan tanah. Persis gitu kira-kira. Lalu dibuatlah juga rentenir-rentenir itu. Sehingga petani-petani yang tidak bisa bayar hutang ke rentenir terpaksa diambil tanahnya oleh si Arab rentenir ini. Yang Arab ini sudah dijanjikan tanahnya akan dibayar mahal oleh si Yahudi kalau dijual mau pakai nama dia. Sehingga dibuatlah perusahaan properti. Memang nanti nama perusahaan ini perusahaan dalam negeri. Nama perusahaan properti ini perusahaan dalam negeri. Tetapi perjanjian notariatnya nanti bahwa ini sebetulnya sekian persen mayoritasnya milik si Yahudi yang tinggal di luar itu. Nah tinggallah komprador-komprador. Kayak komprador Meikarta, kompradornya reklamasi gitu ya. Ini orang-orang yang sebetulnya gak punya duit. Duitnya milik siapa? Nah, cuman Yahudi ada Yahudi sipit, Yahudi belok, Yahudi setengah gitu kan. Nah kita mau gak jual tanah sama dia karena sesama bangsa Arab? Mau, kira-kira begitu ringkasnya. Sehingga tahun 45 lihat nih, GNF, PK, Palestine Land Development Co. Limited, Hamuta Limited, Africa Palestine Investment, Baysat Land Corporation Limited, Palestine Kupat. Ini semua sebetulnya di bawah dua kontrol lembaga keuangan besar Yahudi. Namanya apa? The Jewish National Fund and the Palestine Jewish Colonization Association. Jadi organisasi penjajah Yahudi untuk Palestina gitu. Nih contohnya Yahudi, Rabi Yahudi diberi tanah. Ini suratnya nih. Di sini nih. Bukti kalau dia sudah memiliki tanah walaupun belinya lewat Arab. Bingung-bingung orang Yahudi itu. Begitulah kira-kira ringkasnya. Kira-kira mirip gak kayak di kita? Mirip gak? Mirip. Terus gimana sekarang perjuangannya? Mau tahu kayak apa penguasaan Yahudi sekarang? Kita lihat videonya. Tahun 1916. Ya, perjanjian Sykes-Picot. Ya, kemudian perjanjian Balfour. Jadi lewat tekanan politik internasional, lewat perjanjian Balfour didukung oleh Inggris dan seterusnya. Nah lihat, tahun 1900 orang Yahudi bertambah dari 5% menjadi 31%. Tahun 48 Yahudi menguasai sedikit demi sedikit area Palestina. Sampai tahun 47 ya muncullah yang namanya gerak Nakbah, kehancuran itu atau bencana yang diperingati setiap tahun. Awalnya dikuasai Inggris, Inggris kerja sama sama Yahudi suruh pulang Inggrisnya. Kemudian Yahudi lah yang bekerja di sini. Setelah mereka kuat didukung Inggris dari luar, datang tentara Arab dipecah belah. Arab yang mestinya mempertahankan Palestina dipecah belah. Terjadi perang tahun 1967. Perang 6 hari 6 malam, kalah Arab di bawah Mesir dan pengkhianatan tokoh-tokohnya. Akhirnya Yahudi 78%, tahun 48 Arab tinggal 22%. Nah, akhirnya Palestina sekarang terbagi 3. Nih, sekarang Arab terbagi 3 nih, tahun 67 dipecah, gak boleh bersatu. Ini West Bank, ini Jalur Gaza, dan ada sebagian nanti di Al-Quds. Kalau sekarang udah dipecah tiga, dulu masih dipecah dua atau 67, supaya kayak orang Singapura. Orang Singapura boleh nggak Melayu tinggal satu apartemen sama-sama? Boleh? Nggak akan boleh. Orang-orang Melayu Singapura nanti kalau mau lebaran datang ke Geylang. Geylang sudah punya Melayu? Bukan. Jadi cuma tinggal lampu aja di situ, ada ornamen-ornamen, lampion-lampion Idul Fitri. Ya, kalau lagi Idul Fitri, Idul Adha, orang-orang Melayu cuma ya lihat lampu gitu aja di Geylang. Boleh dagang, ambil dagangan dari Tanah Abang, baju-baju muslim gitu ya. Ambil dari Malaysia untuk meramaikan, bikin kue-kue Melayu dulu. Hakikatnya tanah itu milik siapa di Geylang? Udah Yahudi semua pemiliknya. Melayu di, coba kan sering ke Singapura, ya. Punya kan keluarga-keluarga teman-teman Melayu? Boleh nggak orang Melayu tinggal gitu satu kompleks semua? Nggak akan boleh. Dipecah. Ini yang terjadi. Jadi nyontek sama seniornya sebetulnya. Sehingga Singapura itu memang Yahudinya Asia Tenggara.